Konsultasi Syariah. Tata cara sholat gerhana. Pertama, sholat gerhana disyariatkan bagi kaum muslimin yang melihat peristiwa gerhana matahari atau bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait peristiwa gerhana, "Faidah ro'aitumuhuma fafza'u ila sholah," yang artinya, jika kalian melihat gerhana tersebut, yaitu matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, bagi umat Islam di daerah lain yang tidak melihat peristiwa gerhana, tidak disyariatkan melaksanakannya. Kedua, dianjurkan untuk mengundang kaum muslimin dengan panggilan As-salatu jami'ah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserukan As-salatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kalimat ini adalah, hadirilah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah ini. Kitab Fathul Bari. Ketiga, bacaan sholat gerhana matahari dikeraskan, meskipun dilakukan di siang hari. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab mengeraskan bacaan ketika sholat kusuf atau gerhana. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan anjuran itu. Keempat, dianjurkan bacaannya panjang. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya belum pernah melakukan sujud yang lebih panjang daripada sujud sholat gerhana. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan, saya belum pernah rukuk maupun sujud sekalipun yang lebih panjang daripada rukuk dan sujud ketika sholat gerhana. Hadis riwayat Muslim. Kelima, sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah di masjid. Imam Bukhari membuat judul bab, Bab Sholat Kusuf Secara Berjamaah. Al-Hafidz menjelaskan, meskipun imam tetap tidak datang, maka salah satu di antara masyarakat menjadi imam bagi jamaah yang lain. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kitab Fathul Bari. Keenam, wanita dianjurkan untuk ikut sholat gerhana di masjid. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah testimoni Aisyah tentang sholat gerhana yang beliau lakukan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa beliau mengikuti sholat gerhana ini bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari membuat judul bab, Bab Wanita Ikut Sholat Kusuf Bersama Laki-Laki Ketika Gerhana. Ketujuh, tata caranya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit dan mengimami sahabat dan beliau memanjangkan berdiri. Kemudian beliau rukuk dan memperpanjang rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau rukuk kembali dan memperpanjang rukuk tersebut namun lebih singkat dari rukuk yang sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya, beliau mengerjakan seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak usai mengerjakan salat tadi dan matahari mulai kelihatan kembali. Hadis riwayat Bukhari.